السلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعين، والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-49 dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladati. Haram dari persusuan, dengan sebab persusuan, sebagaimana apa yang haram dari sebab melahirkan, yaitu nasab. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa persusuan ini menjadikan seseorang menjadi mahram, sebagaimana nasab menjadikan seseorang menjadi mahram. Dan kemarin sudah kita baca penjelasan dari beliau rahimahullah bahwa yang haram dari sisi nasab ada berapa kelompok kemarin, dan ada 7. Siapa aja, Sam? Ibu. Yang kedua siapa, De? Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga siapa, Bas? Saudara, saudari atau saudara, baik saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Kemudian yang keempat siapa, Mat? Anak perempuan saudara laki-laki, disebut apa? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Yang ke berapa? 5. Siapa? Siapa, Mas Yusuf? Anak perempuan siapa? Dari saudari perempuan, keponakan dari saudari perempuan. Yang ke-6 siapa? Siapa? Bule, saudara bapak, amat, yaitu saudara, saudari-saudari dari bapak kita. Yang ke-7 siapa? Khalat, saudari-saudari dari ibu-ibu kita. Itu 7 kelompok yang haram, yang tidak boleh kita nikahi, sekaligus mereka menjadi siapa? Mahram. Mahram bagi kita, ya, boleh berkumpul dalam satu tempat, boleh ngobrol, dan seterusnya. Kemudian beliau menjelaskan yang dikecualikan siapa? Yang pertama anaknya Pak D atau siapa? Pak Le. Ya, anaknya Pak D atau anaknya Pak Le. Berarti siapa ini? Sepupu perempuan. Jadi sepupu itu bukan mahram, itu halal untuk dinikahi. Baik siapa? itu dari sisi saudaranya bapak atau dari sisi saudaranya ibu, anak saudara bapak atau anak saudara dari ibu, apakah namanya anak dari paman atau pakde atau anak dari bule atau bude, dari sisi bapak atau dari sisi ibu. Ini disebut dengan banatul a'mam, banatul ammat, banatul akhwal, dan banatul khalat. Semuanya bahasa kita anak paman atau anak pakde, ya, anak bule atau anak bude. Itu semua bukan mahram. Bukan mahram, boleh untuk apa? Dinikahi. Kemudian dari dengan sebab persusuan, yang diharamkan dengan sebab persusuan dari sisi al-murdi'ah, ibu yang menyusui juga ada berapa? 7, sebagaimana alur pada nasab. Alur pada apa? Pada nasab. Berarti siapa? Ibu murdi'ah, ibu yang menyusui. Ibunya ibu yang menyusui. Kemudian ibunya bapak suami dari ibu yang menyusui. Jadi ibunya suami yang menyusui. Jadi suami yang menyusui namanya apa kemarin? Sahibu Laban. Sahibu Laban namanya. Pemilik susu. Itu suami ibu yang menyusui. Ibunya itu berarti apa? Mahram bagi anak yang menyusui. Bagi anak yang menyusu. Kemudian dari sisi apa? Anaknya ibu yang menyusui. Jadi semuanya apa? Mahram bagi anak yang menyusu kepada ibu tadi. Menjadi saudara apa? Sepersusuan. Demikian juga anaknya. Berarti cucu siapa? Ibu yang menyusui. Kemudian saudara ibu yang, saudari ibu yang menyusui. Mungkin kakaknya atau adiknya. Atau saudari dari bapaknya, sahibul laban. Baik bule atau budi. Dari anak yang menyusu. Sebagaimana alur pada nasab. Sebagaimana alur pada apa? Pada nasab. Dengan syarat apa kemarin? Syaratnya minimal berapa? 5 penyusuan yang mengenyangkan. 5 penyusuan yang mengenyangkan. Jadi sekali menyusu kenyang, mungkin nanti atau besok menyusu lagi sampai kenyang, dan seterusnya. 5 kali. Syarat yang kedua, menyusunya di masa penyusuan, yaitu 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Maksimal umur 2 tahun, karena itu masa penyusuan. Ibnu Qudamah menambahkan syarat yang ketiga. Apa kemarin? Susu dari seorang perempuan, bukan seorang laki-laki, bukan dari waria atau dari yang dikatakan al-khunsa. Al-khunsa al-muskil. Demikian juga bukan susu binatang. Ya. Mungkin sama-sama susunya denko, berarti bukan bersaudara. Oh, saudara sepersusuan. Bukan, ya. Itu tidak dianggap yang seperti itu. Sebagaimana kalau menyusunya kepada laki-laki atau kepada seorang apa? Waria, atau bahasa kita apa, Mas? Bencong atau panji. Itu dari sisi al-murdi'ah, dari arah atau alur ibu yang menyusui. Ada 7 kelompok sebagaimana pada nasab. Qala wa amma min jihati aqaribir radhi. Adapun dari arah, dari sisi kerabat-kerabat radhi, bayi yang menyusu. Fa inna tahrima yahtasu bi dzurriyyatir radhi. Maka sesungguhnya tahrim, pengharaman ini khusus dari keturunan ar-radhi. Keturunan siapa? Anak yang menyusu tadi. Wa amma abuhu minan nasab wa ummuhu wa usuluhum wa furu'uhum fala ta'alluqa lahum bitahrim. Adapun bapaknya, bapak anak yang menyusu dengan ibu susuan dan kerabatnya, ini apa? Tidak ada kaitannya, kata beliau. Fala ta'alluqa lahum bitahrim. Tidak ada kaitan dengan mereka dalam pengharaman. Bapak siapa? Anak yang menyusu. Wa ummuhu, dan ibunya, ibu anak yang menyusu dengan suami ibu susuan, ini tidak ada kaitannya. Artinya kemudian menjadi mahram, tidak. Menjadi haram, tidak. Ya. Wa usuluhum, dan usulnya, yaitu kakek atau nenek dari bapak atau dari ibu anak yang menyusu tadi. Jadi mungkin kita memangnya kita menyusu kepada seorang ibu, bapak kita, kakek kita dari bapak kita atau dari kakek dari ibu kita, itu tidak ada kaitannya dengan ibu susuan, tidak menjadi mahram. Wa furu'uhum, dan furu' mereka, berarti furu' mereka siapa? Ya saudara kita, saudara yang menyusui kita. Berarti kakak kita atau adik kita atau paman kita dari bapak atau ibu kita, itu tidak ada kaitannya dengan keluarga siapa tadi? Ibu yang menyusui. Dalam perkara tahrim atau menjadi mahram, tidak ada hubungannya. Bisa difahami insyaallah. Tidak ada apa? Kaitannya. Yang ada kaitannya siapa? Hanya anak yang menyusui dan keturunannya. Dan apa? Keturunannya. Qala wa kadzalika yahrumul jam'u bainal ukhtayain. Demikian juga haram menggabungkan antara dua saudari, A dan B. Ini bersaudara, A yang besar, B yang kecil. Tidak boleh kita menikahi yang A, demikian juga di masa hidupnya digabungkan menikahi yang B. Tidak boleh. Ini namanya menggabungkan bainal ukhtain, menggabungkan di antara dua orang yang bersaudara. Ini kalau semuanya masih hidup dan masih ada. Beda kalau yang satu sudah meninggal kemudian menikah dengan adiknya, ini lain. Ketika masih hidup tidak boleh yang namanya al-jam'u, menggabungkan. Kalau yang satu sudah meninggal berarti tidak menggabungkan. Wa bainal mar'ati wa ammatiha, demikian juga tidak boleh seorang menikah dengan seorang perempuan dan bibinya, bibi dari bapaknya. A seorang perempuan, dia punya bapak, bapaknya B. B punya saudari, saudarinya C. Berarti A dan C apa? Bibi. Berarti bibi. Nah, tidak boleh seorang menikahi A, demikian juga menikahi C sekaligus, tidak boleh. Ini namanya menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Ini tidak dibolehkan. Ini haram. Au khalatiha. Atau seseorang menikah dengan seorang perempuan dengan bibinya. Kalau tadi A dan C lewatnya B. B itu bapak. A punya bapak B. C saudari dari B. Sekarang A punya ibu. Ibunya D. D punya saudari yaitu E. Ya. A punya ibu, ibunya siapa? D. D punya saudari, mungkin kakaknya atau adiknya, namanya E. Tidak boleh seorang menikahi A juga menikahi E, digabungkan, tidak dibolehkan. Itu namanya menggabungkan seorang wanita dengan bibi dari saudara ibunya. Ini tidak dibolehkan. Qala fin nasab, itu dalam nasab. Dalam apa? Nasab dia. Nasab perempuan tadi, saudara nasab. Bibi karena apa? Nasab. Qala wa mithlu dzalika fir radha, demikian juga yang seperti itu dalam radha. Artinya saudara apa? Seper susuan. Jadi menikah dengan seorang wanita. Seorang wanita punya saudara seper susuan. Saudara seper susuan ini punya bibi, baik dari bapaknya atau dari ibunya. Maka tidak boleh. Sebagaimana kisahnya Rasulullah ditawari putri siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Rasulullah apa? Dia adalah anak saudara sepersusuan saya. Tidak halal, tidak boleh. Tidak? Tidak boleh. Tidak boleh seorang menikahi siapa? Seorang wanita dengan bibinya. Dengan apa? Sebab persusuan. Dengan sebab apa? Persusuan. Menggabungkan. Dengan sebab apa? Persusuan. Sebagaimana dengan nasab. Ini tidak dibolehkan. Qala wa kadzalika tahrumu ummahatuz zaujah wa in alaun. Demikian juga haram atas seseorang siapa? Ummahatuz zaujah, ibunya istri. Berarti siapa namanya? Mertua. Wa in alaun, dan naik ke atas siapa? Ibunya, ibu mertua. Atau neneknya ibu mertua. Ini tidak dibolehkan. Haram. Wabanatuha. Dan anak-anak perempuan mertua. Berarti siapa ini? Saudari istri ya. Anak-anak siapa? Ibu mertua berarti siapa? Saudari istri. Wa in nazalna. Dan turun ke bawah berarti siapa? Keponakannya berarti ya. Anak saudara, anak saudari dari istri. Idza kana qad dakhala bizaujatihi, apabila dia telah dukhul dengan istrinya. Seorang menikah dengan A. A punya ibu namanya B. seorang yang menikah dengan A tadi sudah dukhul. Mudahnya dukhul sudah masuk kamar, sudah berhubungan. Jadi apa? Antara seorang tadi dengan A ini sudah kumpul. Sudah apa? Sudah kumpul. Qad dakhala bi zaujatihi. Kalau tadi di depan disebutkan haram. Kalau kapan? Kalau sudah berkumpul dengan istrinya. Nah, adapun kalau mertua, walaupun istri, kalau mertua dengan akad, berarti dia menjadi haram. Dengan akad, dia apa? Menjadi haram dan menjadi mahram selamanya. Menjadi apa? Mahram. Qala wa zawjatul aba wa in alau, dan istri-istrinya bapak. Jadi mungkin bapak kita punya istri yang lain, bukan ibu kita. Punya istri yang lain, berarti istrinya bapak namanya. Istrinya bapak tidak boleh atau haram bagi kita. Atau mungkin bapaknya istrinya bukan hanya satu, mungkin empat ya. Salah satunya ibu kita ya. Ibu yang melahirkan kita. Nah, istri bapak yang kedua, yang ketiga atau yang keempat berarti haram atas kita. Siapa mereka? Dikatakan ibu tiri. Wa in alaun, walaupun mereka ke atas berarti siapa? Ya, ibunya istrinya bapak. Ibunya istrinya bapak atau ibunya istrinya bapak. Qala wa zawjatul abna, dan istri anak laki-laki kita berarti apa? Menantu kita. Wa in nazalu, dan turun ke bawah berarti siapa? Anaknya menantu berarti cucu. Anaknya anak menantu berarti buyut dan seterusnya ke bawah. Min kulli jihatin, dari semua apa? Sisi. Baik itu apa? Dari apa? Cucu dari anak perempuan ataupun di sini apa? Dari anak laki-laki. Wa mislu dzalika fir radha, dan seperti itu pula di dalam apa? Persusuan. Dengan sebab apa? Persusuan ummahatu az-zaujah, dengan sebab saudara persusuan tadi atau anak-anak mereka. Anak-anaknya siapa? Saudara anak-anaknya siapa? Atau putri-putrinya dari siapa? Ibunya saudara sepersusuan. Demikian juga zaujatul aba, istrinya bapak dengan sebab apa? Persusuan. Dengan sebab apa? Persusuan. Mungkin A dan B menyusu kepada seorang wanita. Seorang wanita punya suami. Suaminya punya istri yang kedua. Ya, punya istri yang kedua berarti. Bukan hanya yang menyusui, tapi punya istri yang lain. Ya. Anak yang menyusu dengan istrinya bapak, bapak persusuan tadi, berarti apa? Haram. Menjadi mahram bagi anak yang menyusu. Demikian juga zaujatul abna, istrinya anak dengan sebab apa? Persusuan. Dengan sebab apa? Persusuan. dan ke bawah seterusnya. Di sini dengan sebab persusuan sama dengan sebab apa? Nasab. Nasab. Alur atau jalur pengharaman sama. Qala wa masailu tahrimil jam'i wa sahri fir radha fihi khilaf. Dan masalah pengharaman, penggabungan dan menikah, sahur menikah, yaitu sini apa, menggabungkan antara seseorang dengan siapa, dengan saudari dari atau bibi dari saudara sepersusuan. Di sini apa, ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Walakin madhabu jumhuril ulama wal a'immatil arba'ah, akan tetapi madhab pendapat dari mayoritas ulama dan imam-imam yang empat adalah tahrimu dalik, haram semuanya itu. Yaitu apa? Haram dengan sebab menggabungkan pada apa, jalur persusuan dan pernikahan. Para ulama atau mayoritas mereka mengatakan berpendapat itu semua apa, haram. Apa dalilnya? Lil umumat, dalil yang umum. Karena Rasulullah mengatakan apa, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab, dalam riwayat yang lain, dalam sini minal wiladah. Ini menunjukkan bahwa yang haram dengan sebab nasab itu juga sama haram dengan sebab apa, persusuan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sebelum kita akhiri, kita berharap nanti malam Kamis ada musyawarah, karena sudah lama kita tidak musyawarah. Dan disampaikan nanti kepada semua seksi untuk menyampaikan laporan sekaligus menyampaikan saran dan masukan, demikian juga usulan. Kemudian yang kedua, insyaallah untuk para asatidzah dan ustazah, itu musyawarah pada hari Kamis insyaallah jam 10. Sekali lagi, insyaallah malam Kamis kita adakan musyawarah antara pengurus dan semuanya ikhwah. Kemudian besok hari Kamis musyawarah ustadz dan ustazah untuk membicarakan apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi ulangan semester pada tahun pelajaran ini. Kemudian yang ketiga, bagi anak-anak untuk ditambah semangat murojaahnya, karena insyaallah hari Senin kita sudah mulai ulangan hafalan yang insyaallah dalam waktu satu pekan diharapkan selesai, dan nanti tidak ada remedi, semuanya dengan nilai mumtaz ya, dengan nilai kamlaut ya mas bahasanya ya, nilai yang bagus ya, di atas 9 semua ya insyaallah. Kemudian yang terakhir, karena mau menghadapi ulangan, dijaga kesehatan karena ini musim penghujan, maka dijaga kesehatannya ya. Baik itu dengan mungkin olahraga atau dengan doping madu atau jamu atau yang lain, dijaga stamina untuk menghadapi ulangan. Wallahu a'lam bishawab. Wa'afu minkum. Subhanallahi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.